Kali ini ada Mayang, Mayang. Selamat menikmati. Hingkam syana wada bayarnaya, wahubing ada masyukuri lebay. Hingkam syana wada bayarnaya, wahubing ada masyukuri lebay. Habib kelim, wala di salibina. Habib kelim, wala di salibina. Kuliyaw bilbal hilbilu, wana mayang. Syarina, Ika Sabrina.